Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Imamil muttaqin. Afdhalil khalqi ajma'in. Muhammadanil amin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala masirihi wa sanna bi sunanihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk yang dimudahkan, yang diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir solat berjamaah di masjid yang kita cintai ini untuk thalabul ilm. Dalam majlis yang dimuliakan ini, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, semua kebaikan-kebaikan kita semakin membaikkan hidup kita di dunia dan semakin menjadikan kita hamba-hambanya layak mendapatkan ampunan Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, insan teladan sepanjang zaman, manusia yang paling sempurna imannya, paling sempurna akhlaknya, paling sempurna amalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempurnaan-kesempurnaan itulah kita hanya mencontoh, kita hanya meneladani, kita hanya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai panutan kita, sebagai contoh yang paripurna dalam seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan semangat mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, Allah bahagiakan kita dengan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan membahas lanjutan dari episode mengenal surat-surat Al-Quran. Kenapa surat? Karena ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut surat. Apakah dalam keutamaan Al-Quran maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencontoh membaca surat secara utuh dalam solat-solat beliau. Apakah surat itu panjang atau surat-surat itu pendek, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih membaca satu surat yang lengkap dibanding potongan-potongan ayat dalam surat. Surat yang panjang kita kadang potong-potong, tidak masalah. Tapi kalau kita rujuk kembali kepada contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat 2 rakaat fajar. Rakaat pertamanya utuh satu surat meskipun pendek, Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Ikhlas, yang penting utuh. Salat subuh di hari Jumat, yang menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rakaat pertama satu surat utuh, yaitu surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Rakaat kedua juga surat yang utuh meskipun agak panjang, surat Al-Insan. Bahkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca satu rakaat surat yang terpanjang tapi satu surat juga, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berhenti ditambah surat Ali Imran. Enggak berhenti juga ditambah dengan surat An-Nisa. Kenapa kita mengambil episode memahami Al-Quran surat per surat? Keutamaan surat juga banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan surat Al-Baqarah, keutamaan surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Kafirun, surat per surat. Demikian juga yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, oleh para sahabat juga demikian, mereka membaca dalam salat satu surat utuh, apakah yang panjang maupun yang pendek. Kalau kita yang panjang kita potong, memaklumi keadaan kita. Kalau surat Al-Baqarah satu surat lengkap gimana, Pak? Kayaknya makmumnya sudah mulai gemetar ya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa surat itu adalah kesatuan yang utuh, tema yang lengkap, sehingga ketika kita memahami Al-Quran yang utuh, tapi surat per surat, itu akan jauh lebih baik daripada memahami ayat per ayat, karena satu ayat tidak utuh berkait dengan ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Surat Ar-Ra'd. Tadi MC menyebutnya Ar-Ra'du. Saya juga bingung yang benar Ar-Ra'du apa Ar-Ra'd, Pak. Tapi kalau An-Nahl, enggak ada yang mengatakan An-Nahlu. Semua mengatakan An-Nahl. Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Baqarah tuh, Pak? Jadi ini yang dilematis ya, dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi masih menggunakan kata bahasa Arab. Kalau diterjemahkan guru, ya udah selesai, Pak. Surat guru, Ar-Ra'du artinya guru. Tapi kan suratnya berbahasa Arab. Kemudian kita Indonesiakan surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd. Gimana, Pak? Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd? Ya, dua-duanya benar. Karena belum ada ejaan baku untuk mentranslate kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia jika masih menggunakan bahasa tersebut. Sama dengan silaturahim. Ada yang bilang silaturahmi yang betul, Ustaz. Ada yang silaturrahim. Ada yang silaturrahmi. Tiga-tiganya benar. Ya, yang penting di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai saling membantu dan menolong. Mau namanya reuni, yang penting silaturahim. Yang salah itu reuni tapi mengingat masa lalu. Nah itu, Pak. Ya. Apa namanya itu, Pak? Reuni tapi ingat-ingat dulu, Pak. Reuni SMA tahun berapa. Yang diingat dulunya. Padahal mestinya bagaimana nanti setelah kita reuni. Nah, yang ada reuni apa, Pak? Yang diingat masa lalu. Dulu kan kamu anunya saya gitu ya. Masya Allah. Surat Ar-Ra'd, mau Ar-Ra'du juga tidak ada masalah. Sebelum masuk kepada hadis terkait. Jadi ketika kita membaca surat, maka nanti ada hadis, ada riwayat yang disebutkan. Kemungkinannya dua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang menunjukkan keutamaan, atau menunjukkan sebab nuzul, atau menunjukkan bahwa hadis itu ada kaitan. Belum tentu sebab nuzul, belum tentu keutamaan juga. Nah, umumnya ketika ada hadis tentang surat, ini keutamaan. Ya, ketika ada riwayat yang bicara tentang surat tertentu, ini keutamaan. Belum tentu. Kadang hadis hanya terkait. Terkait itu tidak menunjukkan keutamaan. Seperti ini surat Ar-Ra'd. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sami ar-ra'da was-sawa'iqa qala Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dzalika. Tirmizi An-Nasa'i, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Maknanya adalah hadis ini bicara tentang salah satu dari ayat yang ada di surat Ar-Ra'd, yaitu yang membahas tentang wa yusabbihur ra'du bihamdihi, ayat ke-13. Kenapa dinamakan surat Ar-Ra'd? Karena ada kata Ar-Ra'd, ada kata Ar-Ra'du di ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanallah, Bapak Ibu. Guru bertasbih memuji Allah. Demikian juga malaikat-malaikat bertasbih memuji Allah min khifati, karena takut dengan Allah. Sehingga kata para ulama, orang yang banyak bertasbih itu menunjukkan takut kepada Allah. Kalau orang jarang bertasbih, tidak takut kepada Allah. Loh, kita kalau muji orang karena takut atau kenapa, Pak? Suami muji istrinya kenapa, Pak? Karena sayang atau takut? Nah, ini Bapak-bapak, gimana, Pak? Kalau kita muji istri itu karena sayang atau takut? Ya. Kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, karena memang takut, min khifati, malaikat takut dengan Allah, maka banyak bertasbih memuji Allah. Demikian Masya Allah Ar-Ra'd, kita takut dengan Ar-Ra'd, tapi Ra'd ya, guru takut dengan Allah. Kita takut dengan halilintar, dengan petir, tapi petir dan halilintar takut sama bagaimana ekspresi dari rasa takutnya itu. Bertasbih memuji Allah. Jadi kalau kita lihat, banyak yang bertasbih memuji Allah itu karena takut dengan Allah. takut dalam arti yang baik, takut dalam arti yang positif. Di sini Rasul mengajarkan doa apabila mendengar guru dan halilintar, ya Allah jangan engkau bunuh kami dengan murkamu. Bapak ibu, amat sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan manusia, apakah kolektif ataukah personal-personal. Amat sangat mudah. Bahkan seluruh makhluk Allah binasakan amat sangat mudah. Allah membinasakan dengan makhluk-makhluknya juga, yang notabene itu makhluknya. Salah satu dari makhluk yang mungkin membinasakan manusia adalah guru dan halilintar. Karenanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah jangan engkau bunuh kami dengan murkamu. Yaitu apa? Dengan guru dan halilintar. Berarti guru halilintar ini bisa menjadi alat, alat bagi Allah untuk memberikan azab kepada manusia. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, jangan pula engkau binasakan kami dengan azab-Mu. Di sini ada dua pandangan. Guru itu dikaitkan dengan murka, halilintar itu dengan azab. Ini Bapak Ibu yang mengenal ya ilmu guru halilintar, lebih menakutkan guru atau halilintar, Pak? Saya juga bingung ini, Pak. Menakutkan guru atau halilintar, lebih menakutkan mana, Pak? Ada guru ya, atau ada halilintar, atau ada petir? Ilmu secara fisikanya gimana, Pak? Yang lebih membahayakan itu guru atau halilintar atau petir? Aduh, saya juga bingung, Pak. Enggak mendalami bidang ini. Tapi begini, ada yang mengkaitkan guru itu dengan murka Allah, sementara halilintar dikatakan lebih tinggi lagi, maka dikaitkan dengan azab Allah. Tapi baik murka maupun azab sama-sama sesuatu yang sangat berat bagi kita. Enggak ada yang bisa menolak murka Allah, tidak ada pula yang dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya terakhirnya, selamatkanlah kami sebelum ya adanya guru dan halilintar. Kita mohon keselamatan sebelum itu ya, karena kalau sudah terjadi guru dan halilintar, untuk selamat memang berat. Karenanya inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain dari Abi Hurairah yang dinukil juga oleh Imam Ibnu Katsir, ini luar biasa. Innallaha yunshi'us sahaba. Sebelum ada guru halilintar, Allah itu menciptakan awan. Yunshi'us sahaba, menciptakan awan. Fayantiku bitasbih wa yadhaku ahsanad dhahak. Maka kemudian awan itu ya berkata-kata dengan bertasbih. Itulah yang dikatakan oleh para ulama dengan guru ya. Jadi ucapannya awan itu guru, Pak. Kemudian awan itu kadang-kadang tertawa. Fayadhaku ahsanad dhahik. Awan katanya tertawa. Tertawanya itu adalah halilintar. Betul enggak, Pak ya? Tapi begitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa awalnya memang segalanya, mau hujan, mau petir, mau guru, mau halilintar, itu awalnya adalah Allah menciptakan awan. Awan inilah yang menjadi sumber dari segala-galanya. Hujan pun memang karena awan secara proses ilmiah dan alamiah. Demikian juga guru, demikian juga petir. Hasil dari awan itu, awan memang berat. Jika kemudian awan bisa menurunkan azab. Hujan yang kencang, hujan yang deras itu juga menjadi azab, tetapi kadang-kadang menjadi rahmat, tergantung dari bagaimana Allah mengendalikan. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting bahwa surat Ar-Ra'd ini inti pembahasannya, kata Syekh Amru Khalid hafizahullah taala, adalah menggambarkan dua ayat secara berkaitan. Ada ayat yang kita baca, yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling banyak di surat Ar-Ra'd adalah ayat yang kita saksikan. Sehingga surat Ar-Ra'd adalah merupakan surat yang menjelajah alam semesta, ciptaan Allah. Dari mulai pertama, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Ayat kedua. Kemudian setelah itu, wa fil ardi qat'un mutajawirat. Kemudian setelah itu, wa huwal ladzi maddal ardo. Salah satu dari catatan di akhir ayat, ayat yang keempat, ini yang dijadikan catatan besar bagi Imam Ibnu Katsir, adalah yudabbirul amra. Allah lah yang mengatur, di samping Allah lah pula yang mencipta. Allah Maha Esa dengan ciptaannya, tapi Allah juga Maha Esa dengan pengaturannya. Kalau kita contohkan sederhana sekarang begini. Ada orang yang bisanya buat saja, tapi tidak bisa ngatur. Ada enggak, Pak? Ada yang orang keahliannya mengatur, tapi enggak bisa bikin. Salah satu yang menunjukkan keagungan Allah adalah Allah lah yang mencipta segala-galanya. Allah lah pula yang maha mengatur segala-galanya. Bagaimana mengatur awan? Kalau manusia yang mengatur, tentu tidak akan memberikan kebaikan kepada alam semesta ini. Bagaimana mengatur matahari? Kalau manusia diminta untuk mengatur, manusia tidak akan mungkin mampu mengatur matahari. Mengatur bulan bisa kita apa? Enggak mungkin. Mengatur bintang? Enggak mungkin. Manusia paling hanya mampu mengatur manusia lagi. Itu pun kadang-kadang enggak selesai-selesai. Diatur enggak nurut-nurut. Kenapa? Kenapa enggak nurut, Pak? Macam-macam. Aturannya enggak pas. Ya, kita jadi enggak nurut kan begitu. Tapi di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan tauhidullah yang paling tinggi adalah selain dari kita meyakini Allah lah al-Khaliq, pencipta segala sesuatu, harus ditambah dengan Allah adalah al-Mudabbir, yang mengatur. Semuanya sudah diatur, Pak. Ya. Jam sekian, panasnya sekian, sudah diatur oleh Allah. Nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Tenang, sudah ada dalam aturan Allah. Sudah direncanakan oleh Allah. Sudah ada dalam planning Allah yang sangat sempurna. Manusia ini nanti akan begini. Sudah ada dalam pengaturan Allah. Yang banyak orang disebutkan oleh Al-Quran adalah memang benar. Ketika ditanya siapa yang menciptakan, Allah mengakui. Siapa yang membuat ini, Allah. Siapa yang memberi ini, Allah. Tapi ketika ditanya siapa yang mengatur, ini saya dapat, saya sendiri yang hebat. Kenapa saya dapat? Karena saya hebat. Misalnya Qarun. Kenapa diberi ini? Karena saya hebat. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Acap kali tidak ada dalam hatinya bahwa ini adalah pengaturan Allah. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Selain dari kita mengakui ini datang dari Allah, ini adalah ciptaan Allah, tapi pada masa yang sama ini yang hebat, kita mengakui bahwa itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya kita kenapa, Pak? Ya udah diatur sama Allah, kita sakit. Ya. Datangnya kita ke masjid sudah diatur oleh Allah, dan Allah lah yang maha mengatur segala galanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, surat Ar-Ra'd, kalau kita lihat ini sedikit mengenal surat-surat Al-Quran. Surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, sebelum surat Ar-Ra'd, setelah surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, empat surat. Lihat surat Yunus diawali dengan alif lam ra. Surat Hud alif lam ra. Surat Yusuf alif lam ra. Surat Ibrahim alif lam ra. Tapi surat Ar-Ra'd apa, Pak? Allah tambah dengan mim. Alif lam mim ra. Betul? Hebat. Karena sebelumnya Allah bicara tentang manusia. Nama manusia. Surat Yunus, Nabi Yunus. Surat Hud, Nabi Hud. Surat Yusuf, Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu Ar-Ra'd. Kemudian setelah itu nama Nabi kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menyebut kata Ar-Ra'd, Allah mengawali surat ini dengan tambahan mim. Alif, lam, mim, ra'd. Kenapa? Subhanallah. Wallahu a'lam. Itu yang paling aman. Tapi begini, bahwa satu-satunya ya alat yang paling ditakuti oleh manusia kedatangannya petir, guru, halilintar, karena bisa menjadi alat untuk mengazab manusia yang sangat pedih. Karenanya ada kata mim, yaitu manusia diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi karakteristik atau keunikan dari surat Ar-Ra'd dibanding dengan surat-surat sebelumnya dan surat setelahnya. Setelahnya Ibrahim, setelah itu ya juga menggunakan alif lam ra, hanya surat Ar-Ra'd yang Allah awali dengan alif lam mim ra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebutkan tadi Allah yang mengatur. Itu inti dari tauhidullah di surat Ar-Ra'd, yaitu Allah mempersilakan kita menjelajah alam semesta. Salah satu yang disebutkan oleh Allah, dan ini sangat masyhur ya, adalah ayat 11. Cuman umumnya ayat 11 yang masyhurnya yang di bawah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dengan ayat ini. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum ya, manakala mereka tidak mengubah dengan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya perubahan itu benar, semuanya adalah aturan Allah, tapi Allah mengatur manusia untuk berikhtiar. Berarti ikhtiar manusia itu juga wujud dari pengaturan Allah. Kalau manusia tidak ikhtiar, berarti dia tidak ikut aturan Allah. Makanya manusia yang tidak ikhtiar berdosa karena tidak ikut aturan Allah. Kan begini, Allah menciptakan manusia, kemudian nih manusia, ini tugasmu, ini aktivitasmu, ini kewajibanmu, ini yang kamu harus lakukan. Ketika kamu sakit, kamu berobat. Ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu bekerja, berdoa, berusaha. Ketika kamu ingin ABC, kamu melakukan ini. Itu adalah bagian kelengkapan dari aturan kehidupan. Ketika manusia tidak ikhtiar, tidak melakukan usaha, manusia bermalas-malasan, maka berarti dia keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah melakukan pengaturan itu, subhanallah, inilah maha bijaksananya Allah. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau Allah tidak memerintah malaikat untuk mengurus aturan-aturan Allah, maka sebenarnya Allah amat sangat maha kuasa tanpa adanya malaikat. Betul enggak? Allah ngasih rezeki ke kita enggak pakai malaikat bisa. Allah turunkan hujan enggak pakai malaikat sangat bisa. Allah membuat orang lain A keadaannya tanpa ada malaikat juga bisa. Tapi Allah hadirkan malaikat-malaikat yang banyak jumlahnya, malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, dan malaikat semuanya menjalankan perintah Allah untuk mengatur alam semesta. Itu tanda maha bijaksana Allah. Sesungguhnya bukan menunjukkan Allah tidak kuasa untuk melakukannya, tapi menunjukkan kemaha bijaksanaan Allah. Dan luar biasa Bapak Ibu, khusus manusia, alam semesta tidak. Khusus manusia ya, dalam pengaturannya Allah menyiapkan untuk manusia mu'akibatum min baini yadaihi wa min khalfihi. Untuk manusia, untuk kita, hebat. Allah siapkan malaikat-malaikat yang bergantian menjaga kita 24 jam. Dalam hadis Muslim dan Imam Ahmad, tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan ada korin dari jin dan juga korin dari malaikat. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, tetapi Allah menolongku sehingga ia tidak menyuruh kecuali untuk kebaikan. Kita tidak bahas tentang jinnya. Tapi di sini menunjukkan Allah maha bijaksana. Allah memuliakan manusia. Hanya manusia yang didampingkan oleh Allah dengan dua makhluknya. Yang pertama adalah jin, yaitu Qorin. Yang kedua adalah malaikat. Tinggal kita yang melihat. Sehari-hari kita ini yang berpengaruh itu jin atau malaikatnya? Gimana Pak? Yang paling dominan mempengaruhi gerak kita itu korin dari jin atau malaikat Pak? Jadi mereka berdua ini saling mempengaruhi. Apalagi ini yang luar biasa, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Masya Allah, bukan satu malaikat. Ada empat malaikat di siang hari dan empat malaikat di malam hari yang sini bergantian bertugas menjaga manusia. Dibagi dua empat malaikat itu, dua penulis amal dan dua yang menjaga dari bahaya, menjaga dari yang memudaratkan manusia, menjaga dari segala yang tidak disukai oleh manusia. Hebat, itulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada orang yang celaka di jalan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan malaikat yang jaganya diperintah oleh Allah, malaikat jangan jaga fulan, stop. Maka terjadilah apa yang terjadi. Cuman satu detik orang celaka. Cuman satu detik. Kadang-kadang hanya beberapa detik. Kenapa? Malaikat mengabaikan. Malaikat melepaskan penjagaannya, maka terjadilah apa yang terjadi pada manusia. Kenapa? Karena malaikat itu yahfazunahu min amrillah, menjaga tapi atas perintah Allah. Yang paling sulit Bapak Ibu adalah yang kedua, yaitu malaikat yang mencatat. Kalau malaikat yang mencatat tidak pernah off. Kalau malaikat yang menjaga ada off-nya. Ya. Kita jadi sakit, itu malaikat yang jaga kita off dulu. Ya, maka kita sakit. Maka terjadilah musibah, maka terjadi bencana karena malaikatnya off. Kenapa off? Karena Allah perintahkan untuk tidak menjaga manusia. Tapi subhanallah, Masya Allah, yang paling berat adalah dua malaikat lain yang mencatat, tidak pernah off, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ya. Makanya ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, muliakan malaikat, cintai malaikat. Bagaimana caranya mencintai dan memuliakan malaikat? Sesungguhnya ada makhluk Allah, ya, yang tidak pernah meninggalkan kalian kecuali ketika di kamar kecil dan ketika melakukan hubungan suami istri. Maka cintailah dan muliakanlah malaikat. Untuk itulah kita ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengumbar aurat, karena malaikat hadir bersama kita. Itulah kita berdoa ketika masuk ke tempat toilet atau melakukan hubungan suami istri, juga berdoa. Kenapa? Karena malaikat ada bersama kita. Demikian juga jin bersama kita. Kalau kemudian kita tidak berdoa, tidak memohon perlindungan kepada Allah, maka jin ikut bersama kita dalam aktivitas kita tersebut. Masya Allah, kalau jin ikut nimbrung gimana, Pak? Ketika kita makan, kan jin bersama kita, mendampingi. Malaikat pun bersama kita, menjaga. Dan dua lagi, mencatat. Kalau kita berdoa, malaikat yang mencatat, mencatat. Malaikat yang menjaga, akan menjaga. Dan jin tidak mampu mengganggu kita makan, karena kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa, malaikat yang mencatat, mencatat. Tidak berdoa fulan. Yang menjaga, ah sudahlah saya tidak menjaga. Kenapa? Karena Allah perintahkan, aku tidak menjaga orang yang tidak berdoa misalnya. Tapi jin yang ya akan menemani kita, akan bersama kita dalam makan kita. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Misalnya seperti contoh sederhananya. Karenanya cintai malaikat dengan tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Muliakan malaikat dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai dan dibenci oleh malaikat. Ini banyak hadis ya. Ternyata malaikat itu juga punya rasa kali ya. Kalau bisa bilang. Kan malaikat enggak suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Bau bawang, malaikat enggak suka. Makanya kalau kita ke masjid masih bau bawang, bau kalau sekarang mungkin jengkol kali ya. Kita selesaikan dulu, biar masuk ke masjid dalam keadaan yang bau harum. Kenapa? Malaikat ternyata benci, itu hadis. Ya, berarti malaikat ada rasa benci juga. Malaikat juga malu kalau orang berdua-duaan tidak menutup aurat. Malaikat juga malu, maka jangan membuat malaikat malu. Ya. Terus banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa malaikat juga malu, malaikat juga benci terhadap keadaan-keadaan manusia yang tidak memuliakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Ra'd ini luar biasa. Salah satu karakteristiknya adalah menyebutkan surga yang Allah khususkan untuk para keluarga. Minimal keluarganya adalah orang tua, minimal keluarganya adalah istri atau suami, dan kemudian anak cucu mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata para ulama tafsir, luar biasa, Pak. Ini surat Ar-Ra'd memotivasi kita bahwa satu-satunya institusi kolektif yang akan dipersiapkan oleh Allah untuk masuk surga bersama-sama, yang hanya dipersilakan oleh Allah, adalah keluarga. Makanya kalau ada suami yang membiarkan istrinya bermaksiat, itu suami punya rencana lain. Dia enggak mau bareng istrinya di surga, maunya bareng yang lain. Atau istri membiarkan suami maksiat, berarti istrinya pengen di surga sama laki-laki yang lain. Maka dibiarkan istrinya, suaminya bermaksiat. Jadi hati-hati, Pak, ya. Ini para bapak, para suami, kalau lihat istrinya kita maksiat, diam saja, malah dia senyum-senyum, jangan-jangan dia ada maunya. Waduh, memang dia kayaknya udah enggak mau sama saya di surga nanti, maunya sama yang lain. Kenapa? Hanya keluarga, yaitu orang tua, yaitu suami atau istri, yaitu anak-anak kita, yang dipersilakan oleh Allah menuju surga yang disebut dengan surga keluarga. Maaf, yang satu alma mater enggak disebut oleh Allah. Ya Allah, aku satu alma mater sama dia, boleh dong aku bareng-bareng? Entar, belum bisa. Yang satu, ya, tempat tinggal belum. Yang satu apa namanya, marga, enggak. Yang Allah berikan satu keistimewaan, satu kelebihan yang tiada taranya adalah ternyata suami atau istri kita, ternyata orang tua kita, ternyata anak-anak kita, itulah satu kolektif keluarga yang Allah persilakan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat berharap, saya sangat berharap bahwa semua orang tua kita, semua istri kita, semua anak kita, ketika nanti mereka mampu, waman solaha, soleh. Ini kalau pakai hitungan matematika, tapi logika, Pak. Kalau nilai istri kita 5, kita nilainya 8, maaf, enggak ketemu. Ya, itu mau dikatronya terlalu jauh. Tapi kalau kita nilainya 7, istri kita 6, nah masih bisa ketemu. Karena katro cuma satu nilai gitu. Kayak saya dosen begitu, ya. Kalau katrolannya terlalu jauh, Pak, berat. Atau nilai kita, tapi jangan begitu, Ustaz, udahlah saya sama istri nilainya 5, biar bareng-bareng 5. Enggak juga, ya. Jangan begitu, Pak. Ya, jangan juga, ah, istri saya kayaknya nilai 5, saya 5 aja deh, biar surganya juga bareng. Wah, itu namanya sehidup semati, ya, seia sekata. Tidak. Artinya bahwa ketika kita mampu menghadirkan kesolehan, juga kita mampu menularkan kesolehan kita itu kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Wallahu'alam, ada surga yang Allah peruntukkan untuk keluarga, dan itu adalah satu anugerah yang tiada terhingga. Ternyata ada surga yang dikhususkan untuk keluarga. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di surat Ar-Ra'd inilah Allah mengingatkan satu hal yang sangat utama, yaitu mengingat Allah. Alladzina amanu, ayat 28, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang hatinya tentram kalau mengingat Allah. Jadi ketika mengingat Allah itu lebih tentram. Kalau orang tidak mengingat Allah, imannya sedang lemah. Kalau orang mengingat Allah tidak tenang, imannya sedang lemah juga. Harus dua-duanya. Orang beriman adalah orang yang rajin mengingat Allah. Dan orang yang beriman adalah kalau mengingat Allah, hatinya menjadi tenang. Bapak Ibu, kita refleksi. Kita tenang itu kalau mengingat apa? Ya. Apakah kita akan lebih tenang kalau mengingat Allah, atau kita lebih tenang kalau mengingat yang lain? Jadi ini jangan dipisah, karena ayatnya satu ayat, ya, kalimatnya adalah kalimat yang berkaitan. Orang beriman adalah orang yang banyak mengingat Allah. Orang beriman adalah kalau mengingat Allah itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih tenteram. Kalau kemudian ada orang mengaku beriman, tapi jarang mengingat Allah, itu kalaupun ia beriman, imannya sedang lemah. Atau orang beriman, dia selalu mengingat Allah, tapi hatinya tidak bisa tenang. Maka berarti imannya, kualitasnya juga sedang rendah. Segalanya dikaitkan dengan iman. Karenanya Allah mengingatkan lagi, ala bi zikrillah, ketahuilah, ingatlah, hanya mengingat Allah lah, dengan mengingat Allah lah, hati menjadi tenteram. Tidak disebut kata iman di kalimat akhir dari ayat ini. Kenapa? Karena sudah disebutkan alladzina amanu. Sehingga Allah mengingatkan lagi, hei orang-orang beriman, memang kalian hanya dengan mengingatku kalian akan lebih tenang. Mengingat kebesaran Allah, mengingat Allah pasti memberi rezeki, mengingat Allah pasti memberikan solusi, pasti Allah memberikan kemudahan. Terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ini hebat. Bagaimana kita bisa banyak berbuat baik? Kata beliau, dengan mengingat nikmat Allah. Ya Allah, engkau anugerahkan sekian banyak nikmat. Maka dia menjadi lebih baik. Tapi orang yang abai, orang yang tidak mengingat nikmat-nikmat Allah, cenderung berat untuk berbuat baik. Padahal nikmat ada di sekitarnya. Padahal nikmat 24 jam bersamanya. Kenapa? Jarang diingat. Kalau kita selalu mengingat nikmat Allah, mengingat anugerah Allah, maka kita lebih mudah, maka kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Surat Ar-Ra'd, Allah mengingatkan kita tentang satu hal yang sangat utama, yaitu banyak mengingat Allah. Apakah mengingat kekuasaannya, mengingat anugerah nikmatnya, mengingat hal-hal yang paling baik dalam kehidupan kita, mengingat semua yang membawa kita kepada kebaikan, mengingat semua yang menjadikan kita jauh lebih baik, mengingat keluarga kita yang mengingatkan kebaikan, mengingat sahabat, mengingat. Subhanallah, dengan mengingat kebaikan. Maaf, jika suami mengingat kebaikan istri, pasti suami jauh lebih baik. Tapi kalau yang diingat adalah keburukan istri, maka suami jauh lebih buruk. Demikian istri, kalau yang diingat dari suaminya keburukan, gimana Pak? Maka dia menjadi lebih buruk. Ah, suami aja saya malas, udah saya juga malas. Tapi kalau istri yang diingat adalah kebaikan suaminya, maka istri akan menjadi lebih baik. Seorang anak, kalau yang diingat kebaikan orang tuanya, anak akan menjadi lebih baik. Seorang orang tua yang diingat dari anaknya kebaikan-kebaikannya, maka dia akan menjadi lebih baik. Inilah salah satu dari pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kita mengingat Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, mengingat nikmat Allah, mengingat segala sesuatu yang terkait dengan Allah. Plus kalau kita mau menambah, mengingat juga kebaikan-kebaikan manusia, mengingat juga pertolongan-pertolongan manusia, mengingat juga hal-hal yang membuat kita jauh lebih baik dengan mengingat manusia. Tapi ingat, yang terakhir ada hak prerogatif. Ayat 39, inilah yang kita kebutkan tadi, Allah Maha mengatur. Dalam pengaturan Allah ada hak prerogatifnya, yaitu terkait dengan masalah takdir, itu hak prerogatif. Allah menyebutkan salah satu dari hak prerogatifnya di surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Sebetulnya sangat banyak hak prerogatif Allah dalam kehidupan ini. Tapi yang terbesar adalah hak Allah untuk menetapkan atau mengubah ketetapannya. Kita tidak punya hak sama sekali untuk mengubah ketentuan Allah atau mengekalkan ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan. Benar, takdir itu ada tiga. Ada azali yang Allah tetapkan di Lauh Mahfudz. Itu sudah dari awal kita sudah diputuskan A sampai Z sampai kita menghadap Allah. Namun ingat, setiap tahun ada juga ya Allah memberikan ketetapannya, mengekalkan yang sudah ada atau Allah mengubahnya, yaitu yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, malam ketetapan. Di samping artinya malam kemuliaan, karena malam itu Allah akan menentukan dan Allah akan membuat sesuatu yang apakah Allah ubah yang sudah ada hak prerogatifnya atau Allah mengekalkan. Wah, kayaknya satu tahun ini luar biasa fulan, ya. Allah kemudian dengan pertimbangannya yang maha bijaksana, fulan ini aku ubah ketetapanku yang sudah aku tetapkan. Dan itu adalah mudah bagi Allah. Namun setiap pekan itu ada juga waktu-waktu kita untuk menjadikan Allah, ya, mengubah atau menetapkan yang terbaik. Karenanya dalam hadis Muslim dikatakan, tidak ada yang menolak atau merubah takdir manusia melainkan doa, dan tidak ada yang menambah usia manusia melainkan kebaikan. Allah memberikan kesempatan untuk kita mengubah apa yang sudah Allah tetapkan. Tapi itu hak prerogatif Allah. Yaitu bagaimana doa, yaitu bagaimana ikhtiar, yaitu bagaimana berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan sangat yakin bahwa itulah nanti yang menjadi bahan pertimbangan Allah. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, apa yang jadi bahan pertimbangan, Pak? Pertimbangan amal enggak ada. Pertimbangan kebaikan enggak ada. Pertimbangan ibadah enggak ada. Tentu kalau tidak ada bahan-bahan pertimbangan, bagaimana mungkin Allah kemudian melaksanakan ayat 39. Yamhu, Allah menghapus. Ya. Atau wayuthbit, Allah menetapkan apa yang sudah ditetapkan di azali sebelum menciptakan manusia. Dengan demikian, inilah puncak dari keagungan surat Ar-Ra'd, adalah mengingatkan kita untuk terus kita menjelajah, melihat apa yang terjadi di sekitar kita, menjadikannya pelajaran yang sangat berharga. Terus menerus kita insya Allah ingin, ya, kalau bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mari kita berpindah dari satu ketetapan menuju ketetapan yang lebih baik. Hayya nantakilu min qadarin ila qadarin khairu minhu. Sebetulnya setiap hari kita harus punya semangat seperti Umar bin Khattab. Ayo kita berpindah dari satu takdir kepada yang lebih baik lagi. Meskipun kita tidak tahu, tapi kalau punya semangat seperti itu, kemarin amalku begini, ayo besok jauh lebih baik. Kemarin kok hanya dapat sekian, besok aku akan jauh lebih baik. Yaitu dengan melakukan apa yang menjadi catatan kebaikan-kebaikan kita insya Allah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal surat Ar-Ra'd dengan berbagai karakteristiknya, kekhasannya yang dituangkan oleh Syekh Amrul Khalid Hafizullah dalam bukunya Khawatir Qur'aniyah. Karena ini tidak ayat per ayat, maka memang membahas secara global, tapi kita jadi mengenal surat Ar-Ra'd itu begitu, awal ayatnya begitu, keutamanya demikian, pembahasan-pembahasan pokoknya demikian. Mudah-mudahan dengan demikian kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih bersahabat dengan Al-Quran, lebih mengenal Al-Quran. Dan mengenal Al-Quran memang jika ayat per ayat tentu akan lebih panjang waktunya, tapi jika surat per surat, inilah yang memudahkan kita untuk mengenal Al-Quran lebih lengkap, meskipun hanya global, tapi insya Allah itu amat sangat berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaan kita dalam majlis yang mulia ini. Usikum wa nafsi bitaqallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.